Ditinjau dari kata umum atau kata khusus, isim dibedakan menjadi dua, isim ma'rifah dan isim nakirah. Isim ma'rifah adalah kata yang objek pembicaraannya telah ditentukan. Sebaliknya, isim nakirah adalah kata yang objek pembicaraannya tidak ditentukan. Artinya, mencakup semua kriteria yang masuk dalam pembicaraan. Seperti contoh dalam kalimat berikut ini. Hada kitabun. Ini adalah sebuah buku. Maka kata buku dalam kalimat tersebut termasuk isim nakirah, karena tidak dijelaskan apakah ini buku matematika atau buku bahasa Arab. Bahkan tidak dijelaskan pula buku tersebut milik siapa. Akan berbeda jika dikatakan, hada kitabul arabiyah. Ini adalah buku bahasa Arab. Atau, hada kitabu zaitin. Ini adalah bukunya Zaid. Maka dua contoh kalimat di atas termasuk isim ma'rifah, karena objeknya telah ditentukan. Kalimat pertama telah ditentukan jenisnya, dan kalimat kedua telah ditentukan kepemilikannya. Lalu bagaimana kita mengetahui suatu isim itu ma'rifah atau nakirah?